الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، إن شاء الله كده لنتكلم في مهسم الكتاب الملخص بشرح كتاب التوحيد. Terakhir kita sampaikan hadis: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala: munasabatul hadis lilbab, korelasi hadis dengan bab yang kita bahas. Anna fihi dalilan ala wujub taqdimi mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluq. Sesungguhnya dalam hadis ini merupakan dalil tentang wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Rasul dibandingkan mencintai seluruh makhluk. Ya. Walaupun itu adalah anak kita, walaupun itu adalah orang tua kita, tetap kecintaan kita kepada Rasul lebih didahulukan. Ya. Sehingga tatkala ada orang tua kita yang melarang kita melaksanakan sunnah Nabi SAW, prinsip-prinsip Nabi SAW, maka kita tidak boleh mentaatinya, walaupun itu orang tua kita. Nah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada al-khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mendapatkan konsekuensi-konsekuensi ketika berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW, dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan oleh manusia, tapi kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul SAW, tetap kita akan mendahulukannya dibandingkan kecintaan manusia yang lainnya. Nah, وَأَنَّ تَحْقِيقَ الْإِيمَانِ مَشْرُوطٌ بِذَلِكَ, dan sesungguhnya perwujudan terhadap keimanan, nah, pembuktian terhadap keimanan disyariatkan dengan memiliki sifat tersebut, yaitu mendahulukan kecintaan kepada Rasul dibandingkan kecintaan kepada makhluk yang lainnya. Ini termasuk tahqiqul iman, pembuktian seseorang itu benar-benar beriman. Nah, sehingga bisa dilihat dari sisi ini, sejauh mana keimanan seseorang, sejauh mana dia mewujudkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu minal hadis, faedah apa saja yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, wujubu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimiha ala mahabbati kulli makhluq, dan mendahulukan kecintaan kepada Rasul dibandingkan kecintaan kepada seluruh makhluk. Telah dijelaskan tadi. Walaupun itu anak-anak kita, walaupun itu orang tua kita. tetap kita mendahulukan kecintaan kepada Rasul. Yang kedua, annal a'mal minal iman. Sesungguhnya amalan-amalan itu termasuk daripada keimanan. Nah, berbeda dengan kaum Murji'ah yang mereka meyakini berakidah bahwasanya amal tidak masuk ke dalam keimanan. Iman menurut orang-orang Murji'ah itu hanya keyakinan dalam hati saja. Yang penting eling, yang penting hatinya beriman cukup, walaupun tidak melakukan amalan-amalan. Ya, ini prinsip orang-orang Murji'ah. Ya, disebut Murji'ah dikarenakan mengeluarkan amalan dari keimanan. Nah, sehingga keyakinan semacam ini konsekuensinya berarti menyamakan imannya iblis dengan imannya malaikat dengan imannya para nabi. Dikarenakan iblis dalam hatinya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki. Bahkan iblis meyakini dalam hatinya Allah lah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Nah, akan tetapi iman bukan cukup dalam hati saja. Sebelumnya kita ketahui, maksudnya iman inna ahlu sunnati wa jam'ah mencakup lima hal. Yang pertama, al-qaul bil-lisan. Diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadu bil-jinan. Yang kedua, diyakini dengan hati. Wa'amalu bil-arkan. Yang ketiga, beramal dengan anggota badan. Yajidu bit-ta'ah. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, yang kelima berkurang dengan kemaksiatan. Nah, faedah yang ketiga, belum nih. Faedah yang kedua, sesungguhnya amalan termasuk daripada keimanan. Li'anna al-mahabbata 'amal qalbin. Sesungguhnya kecintaan ini termasuk amalan hati. Amalan ada yang sifatnya amalan lisan. Ada juga yang merupakan amalan hati. Ada juga amalan anggota badan. Nah, ya, amalan lisan seperti zikir, baca Al-Quran, ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, dakwah ilallah, amal ma'ruf nahi mungkar. Amalan hati seperti halnya kecintaan, tawakul, al-khawf, ar-raja. Nah, amalan anggota badan banyak contohnya. Sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan mahabbah termasuk amalan hati. Waqad nufiya al-iman amman lam yaqul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma zuhir. Dan telah dinafikan keimanan dari orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dia cintai dibandingkan apa-apa yang disebutkan. Nah, dinafikan keimanannya. Orang yang tidak menjadikan Rasul itu lebih dicintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan manusia semuanya. Dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, ini mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia semuanya. Dinafikan keimanan. Ya. Bisa dinafikan sempurnanya keimanan, bisa juga dinafikan sama sekali enggak ada keimanan. Ya. Ini orang yang sama sekali tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, anal iman as-sadiq la budda ayyadahara atharuhu ala sahibihi. Sesungguhnya keimanan yang jujur, yang benar, mesti nampak ya, asarnya, bekasnya terhadap orang yang beriman tersebut. Nah, orang yang jujur dalam keimanannya mesti ada asarnya, ada dampaknya, ada pengaruhnya. Ya, dalam amalan, Nah, dalam perbuatan ini menunjukkan dia jujur dalam keimanannya. Ya. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, keimanan yang benar yang ada pada mereka terlihat pada amalan-amalannya. Ya. Bagaimana kesungguhannya dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Bagaimana semangatnya dalam jihad fi sabilillah. Ya. Sehingga sekali lagi, nah, iman yang benar ini mesti nampak, ya, asarnya, dampak daripada keimanan yang ada pada hatinya. Nah, kalau seorang menyatakan iman, ya, akan tapi amalannya jauh daripada keimanan, nah, bisa jadi dusta dalam keimanannya. Seperti halnya orang-orang munafikin. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di antara manusia orang munafik, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Lalu katakan sebenarnya mereka itu tidak beriman. Nah, orang-orang munafik datang kepada Nabi SAW bersaksi, annaka ta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu annaka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Yes. Dikatakan iman mereka itu hanya diucapkan saja. Ya, orang munafik. Nah, adapun hatinya tidak mengimaninya. Ya. Dan juga amalannya jauh daripada keimanan. Sekali lagi. Nah, iman yang jujur itu harus terwujud. Ya. Nampak asarnya. Ya. Pada amalan-amalan. Seorang ulama mengatakan, "Laisa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqarathu fil qalbi wa sadaqathu al-a'mal." Ya. Keimanan itu bukanlah sekedar angan-angan, bukan sekedar hiasan, pengakuan-pengakuan belaka. Akan ada iman yang menetap dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini iman. Nah, menetap dalam hati, diwujudkan dengan amal perbuatan. Ya. Di antara amalan-amalan yang merupakan bukti keimanan seseorang, Rasulullah mengatakan, di antaranya, as-sadaqatu burhan. Sadaqah merupakan burhan, bukti keimanan seseorang. Yang membawa seseorang itu bersedekah dengan harta yang dimilikinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan di dalam hatinya. Nah, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaannya kepada harta, sehingga dia mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, masuk hadis yang berikutnya. Walahu ma'anhu. Masih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga sifat. Barang siapa yang ada tiga sifat tersebut, dia akan merasakan lezat manisnya keimanan. Ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, Dia mencintai seorang tidaklah cintanya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu ay yulqa fil nar. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Salah seorang di antara kalian tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai melakukan tiga perkara yang disebutkan tadi. Sampai akhir hadis. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa lahu ma'anhu ayat dari Bukhari wa Muslim an Anas wa lahuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, anhu, masih dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nah, salasun man kunna fihi, maknanya ay salasu hisalin man wujidna fihi. Tiga sifat yang apabila didapatkan tiga sifat tersebut pada seseorang, wajajal iftida bisalas, dan boleh menjadikan mubtada kata salasun. Nah, dalam bahasa Arabnya salasun sebagai mubtada. Nah, wa in kanat nakiratan li annaha ala niyati idhafah, walaupun salasun ini lafaz yang nakirah, ya, tidak menunjukkan saat tertentu, masih sifatnya umum. Nah, tapi bisa jadikan sebagai mubtada. Ya, padahal pada asalnya mubtada itu syaratnya apa? Ma'rifah. Ya, dalam bahasa Arab. Tapi sini nakirah. Kenapa bisa? Li'annaha ala niyatil idhofah. Dikarenakan, ya, diniatkan untuk idhofah. Idhofah menyandarkan suatu kata kepada kata yang lain. Nah, sehingga dalam keadaan seperti ini, nakirah yang diniatkan idhofah bisa dijadikan sebagai mubtada. Dan makna salasun man kunna fihi, ini makna barang siapa yang terkumpul tiga sifat tadi pada dirinya. Ya, terkumpul tiga sifat tadi pada dirinya. Wajada bihinna halawatal iman. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Lima yahsulullahu min ladzatil qalbi wa na'imihi wa sururihi. Dikarenakan dia mendapatkan lezatnya hati, nikmatnya hati, dan senangnya hati. Sehingga mendapatkan lezatnya keimanan. Ya. Dan ini merupakan buah mencintai Allah dan Rasulnya. Akan merasakan lezat dan manisnya keimanan. Ya. Kenapa dikatakan? Iman yang jujur. Ini memiliki lezat. Memiliki kelezatan dalam diri-diri seorang. Ya. Dan juga iman yang jujur memiliki ketenangan dalam hati seorang. Ini iman yang jujur. Nah, sehingga seorang mukmin dia berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan keimanannya. Nah, dan tentu lezatnya iman ini ya, bukan dirasakan dengan lisan, dengan lidah, tapi dirasakan oleh hati-hati dan jiwa-jiwa seorang. Nah, ahabba ilaihi mansubun ala annahu khabaru yakunu. Ahabba ilaihi dinasobkan ahabba dengan fathah. Ya, kedudukannya sebagai khobar dari kata yakunu. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakunallahu wa rasuluhu ahabba. Ini sebagai apa tadi? Khobar yakun. Nah, lafzul jalalah Allah ini sebagai isim yakun. Nah, wa rasuluhu apa? Kepada lafzul jalalah Allah. Mimma siwahuma, dari selain keduanya. Amimma yuhibbuhu al-insan bitab'ihi al-waladi wal-azwaj wa nahwi dhalika. Mencintai Allah Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Selain dari manusia-manusia yang dia cintai sesuai dengan tabiatnya. Ya, seperti anak, istri-istri, dan yang lainnya. Nah, dalam artian dia cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada manusia yang lainnya, baik itu anaknya ataupun istri-istrinya. Nah, ini yang pertama, ya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Baik itu anaknya, istrinya, orang tuanya, kerabat-kerabatnya, teman-teman dekatnya, dan yang lainnya. Ya. Sehingga, kalau seseorang menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensinya berarti, dia lebih mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya dibandingkan ucapan yang lain. Ya. Kalau dia menyatakan cinta Allah, cinta Rasul, tapi ternyata lebih mendahulukan ucapan yang lainnya, ya, lebih mendahulukan ucapan nenek moyangnya, pimpinan kelompoknya, dibandingkan ucapan Allah dan Rasulnya, maka dusta kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Tidakkan konsekuensi seorang yang menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya dibandingkan ucapan yang lainnya. Nah, ayyuhibbal mar'a ay alladhi ya'taqidu imanahu wa ibadatahu. Mencintai seseorang, nah, yang mengikat keimanan dan ibadahnya. Nah, jadi seorang yang dia semangat dalam melaksanakan ibadah. Nah, la yuhibbuhu illa billah. Tidaklah cintanya kepada orang tersebut melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Li ajli ta'atillah, dikarenakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang subhanallah dia semangat ibadahnya, semangat qiyamul lailnya, semangat puasanya, ya, semangat ta'awunnya. Kita cinta kepada orang tersebut. Ya. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dikarenakan harta dunia. Nah, bukan dikarenakan ketamakan terhadap dunia. Dikarenakan teman kita punya harta yang banyak, kita mencintainya karena harta. Atau teman kita memiliki kedudukan, kita mencintainya karena kedudukan tersebut. Nah, ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi, seseorang yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu, inilah kecintaan yang akan bermanfaat di dunia dan juga di akhir. Bahkan termasuk di antara ikatan iman yang paling kuat. Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Rasulullah mengatakan, ikatan iman yang paling kuat yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bahkan orang yang mencintai yang lainnya dan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena ketamakan, ya, bukan karena jabatan, tahta, atau kedudukan, termasuk di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Rujulani, sahaba fillah izdama alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersatu karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini kalau kita perhatikan kebaikan manusia, mereka saling mencintai, tapi karena apa? Urusan dunia. Nah, hendaklah cintaan kita kepada yang lainnya dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan kita pun dibangun pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayya'uda fil kufri ayyadzi'u ilaih. Yang ketiga, dia benci kepada kekafiran. Ayya'uda fil kufri maknanya benci kembali kepada kekafiran. Kama yakrahu ayyul qafin nar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Ya'ni yastawi indahu al-amran. Maknanya sama baginya dua perkara ini. Al-ilqa fin nar au al-audatu fil kufri. Yaitu dilemparkan ke dalam api atau kembali kepada kekafiran. Nah. Jadi kebencian kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan dirinya ke dalam api. Ya. Siapa yang tidak mau? Siapa yang mau dilemparkan dirinya ke dalam api? Tidak ada yang mau. Nah, seseorang benci, tidak mau dilemparkan dirinya ke dalam api. Maka orang yang akan merasakan manisnya keimanan, dia pun benci kembali kepada kekafiran sebagaimana benci ini dilemparkan ke dalam api. Nah, sini bisa diumamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kafiran itu bagaikan api. Nah, sehingga orang yang berakal tentu dia akan menjauhi api tersebut, tidak akan berani masuk ke dalam api tersebut, dan tidak mau dimasukkan ke dalam api tersebut. Sehingga saya lagi orang yang akan merasakan manisnya keimanan, nah dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Nah, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita, termasuk di antara kaum muslimin. Nah, maka kenapa kita benci kepada kekafiran? Sebagaimana kita benci dilemparkan ke dalam api. Wa fi riwayatin al-Bukhari. Dalam suatu riwayat, maknanya riwayat al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab, insyaAllah untuk makna ijmali, makna global, hadis yang kita bacakan tadi dan juga faedah-faedahnya, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahun alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.